Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca buku berikutnya, yakni Al-Kabair, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang ke-77 dari bentuk dosa besar. Yang diantaranya adalah maja'afi syatam bizina. Apa yang menjelaskan, apa yang datang tentang syatam? Syatam itu yakni menghardik. Maksudnya di sini adalah menuduh. Menuduh bizina, menuduh seseorang melakukan perbuatan perzinahan, termasuk dosa besar. Yang menuduh seorang yang baik, ya, melakukan perzinahan. Bahkan kita mengetahui dari tarikh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama Aisyah radhiallahu anha dari ucapan orang-orang munafikin. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini waktu itu menyebarkan bahwa Aisyah radhiallahu anha berzina dengan sahabat, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Allah menurunkan ayat yang sangat banyak di dalam surat An-Nur. Maka di sini disebutkan oleh beliau, di antara perbuatan termasuk dosa besar adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan zina. Disebutkan di sini hadis nomor 152. Hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man qadzaba mamlukahu," barang siapa yang menuduh budaknya bizina, dengan perbuatan zina, "yuqam alaihi had yaumil qiyamah," ditegakkan untuk dia itu had, hukuman. Had itu hudud, hukuman yang sudah ditentukan di dalam syariat. Ya, yaitu dicambuk 80 kali. Ya, waladina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arbati syuhada fajliduhu 80 jaldah. Seorang yang dia itu menuduh orang yang sudah menikah melakukan perzinahan, maka cambuklah 80 jaldah cambukan. Ini had, namanya sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau orang yang sudah menikah dan benar-benar dia itu berzina, ya, mengaku atau ditambahkan 4 orang saksi dan tidak pernah terjadi. Ya, di dalam sejarah itu ada 4 orang menyaksikan. Tapi kalau dia mengaku orang tersebut, maka dirajam. Demikian juga orang yang minum minuman keras dicambuk, ya, 40 kali. Demikian juga orang yang mencuri dipotong tangannya, dan yang lainnya dari hukuman-hukuman hudud. Adapun di sini orang yang dia itu menuduh budaknya melakukan perbuatan zina, ditegakkan nanti hukumannya itu di hari kiamat. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang yang merdeka yang menuduh budaknya melakukan perbuatan zina tidak dicambuk karena perbedaan derajat. Tetapi nanti di hari kiamat tidak ada lagi di situ tuan kemudian budak, oleh karena itu ditegakkan nanti di hari kiamat. Dan had atau hukuman di hari kiamat lebih pedih lagi, lebih berat lagi. Illa ayakuna kama qol, kecuali keadaannya sebagaimana yang dia ucapkan. Ini demikian. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini. Hadis nomor 6858. Falayut jilat, ya, ini tidak dicambuk. Kemudian beliau mengatakan, qala al-muhallab, berkata al-muhallab, ajma'u ala anal khur idza qadaba 'abdan, ijma', sepakat bahwa orang yang merdeka apabila menuduh budak, lam yajib alaihil had, maka tidak ditegakkan di situ had, hukuman tidak ada jelas karena ditegakkan di hari kiamat nanti. Wadalah hadal hadis ala dalik, dan hadis ini menunjukkan hal demikian. Li anna ulau wajaba, karena kalau sekiranya itu wajib ditegakkan, ya, ladzakarahu nisa, Nabi akan menyebutkan sebagaimana Nabi menyebutkannya nanti dia di akhirat ditegakkan. Wa inna ma khusa dalik, kenapa dikhususkan di akhirat? Tamyizan lil ahrar minal mamlukin. Ya, ini karena apa? Membedakan antara orang yang merdeka dengan orang budak. Itu kalau di dunia. Fa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa inna milkahum yazul, karena penguasaan dia itu hilang, tidak ada lagi nanti di situ tuan. Demikian juga tidak ada lagi di situ budak. Dan semisalnya, wa yatakafauna fil hudud, mereka sama dalam hal hukuman. Wa yaqtas likulli minhum illa ayyafwa, maka terjadi kisos setiap mereka itu kecuali untuk dimaafkan. Kecuali kalau nanti dimaafkan oleh orang yang disakiti itu. Demikian juga tentang masalah hutang. Ya, tentang masalah hutang, kalau seseorang ketika meminjam dia berniat untuk mengembalikan, kemudian dia tidak mampu untuk kemudian mengembalikan, disebutkan dalam hadis bahwa nanti kalau dia sudah berniat untuk mengembalikan tapi tidak mampu, Allah akan menjadikan orang yang dihutang itu memaafkan, atau Allah yang akan membayarnya. Demikian disebutkan. Walaupun kalau di dalam urusan dunia yang dohir, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak mau menyolatkan sahabatnya yang dia itu mempunyai hutang, sampai kemudian disebutkan Abu Qatadah membayarnya, baru Nabi kemudian menyolatkan. Ya, ini kalau dalam kehidupan dunia. Adapun kalau di kehidupan akhirat, jadi kalau di hari kiamat nanti, kalau kemudian dia berniat untuk mengembalikan tapi tidak mampu ternyata, maka Allah SWT akan menggantinya atau akan menjadikan orang yang dihutangi itu memaafkan. Demikian juga di sini. Nanti terjadi kisos, ya, satu dengan yang lain. Sampai, ya, sampai disebutkan itu nanti kambing yang dia itu mempunyai tanduk itu nanti akan meminta kisos kepada yang tidak, ketika dia itu pernah menanduknya. Walaupun dia tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban, tapi demikian disebutkan. Illa ayyakuwa, kecuali kalau nanti memaafkan. Wala mufadalah hina idzin illa bitaqwa, tidak ada di situ mana yang lebih afdol waktu itu kecuali dengan ketakwaan satu dengan yang lain. Ini demikian. Demikian juga yang menunjukkan bahwa termasuk dosa besar, ya, karena perbuatan menuduh orang itu, menuduh perbuatan zina apalagi, termasuk perbuatan zalim. Termasuk kedzaliman. Bagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, demikian juga hadis yang lain ketika beliau mengutus Mat bin Jabal. Kemudian Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah dari doa orang yang didzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu pembatas. Ya, orang dituduh baik-baik, dituduh berzina, maka seperti ini dia mendoakan kejelekan. Ditakutkan seperti itu. Sehingga mungkin hidupnya menjadi sengsara dan semisalnya. Karena Nabi menyebutkan tidak ada pembatas antara orang yang didzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pembatas. Tidak ada. Langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari juga dan Sahih Muslim, saat Nabi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dituduh dia tidak benar sholatnya, demikian juga tidak ikut perang, tidak adil, maka mendoakan sampai akhirnya orang yang menuduh itu bagaimana dalam keadaan dia umurnya panjang, miskin, demikian juga disebutkan dia menggoda perempuan. Ini demikian. Sampai di sini, subhanallah, yang kita, sholatul ilahi antar, astagfirullahaladzim.